Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid 3 mulai dari halaman 627. Kitab Adab Kehidupan dan Akhlak Kenabian. Lanjutan dari sebelumnya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan roti syair yang tiada diajak. Beliau memakan mentimun dan kurma yang belum kering atau luhtab dan dengan garam. Buah-buahan basah yang paling disukainya ialah semangka dan buah anggur. Beliau memakan buah semangka dengan roti dan gula. Kadang-kadang dimakannya semangka itu dengan ruhtab. Semuanya beliau makan dengan dua tangan. Pada suatu hari, beliau memakan ruhtab pada tangan kanannya dan bijinya pada tangan kirinya. Maka lalulah seekor kambing. Lalu beliau tunjukkan kepada kambing itu dengan biji kurma tadi. Maka kambing itu pun lalu makan dari telapak tangan yang kiri, dan beliau makan dengan kanannya sehingga selesai. Dan kambing itu pergi. Kadang-kadang beliau memakan buah anggur dengan memegang tangkainya, di mana kelihatan air buah anggur itu pada janggutnya, seperti benang mutiara. Kebanyakan makanan beliau air dan kurma kering atau tamar. Beliau mengumpulkan susu dengan tamar, dan beliau menamakan keduanya dua yang terbaik atau al-atoyibain. Makanan yang paling beliau sukai ialah daging. Dan beliau bersabda bahwa daging itu menambahkan pendengaran. Dan daging itu penghulu makanan di dunia dan di akhirat. Jikalau aku meminta kepada Tuhanku bahwa Ia memberikannya kepadaku tiap-tiap hari, niscaya aku dianugerahinya. Diriwayatkan Abu Sa'id dari Ibnu Sam'ah. Beliau memakan roti berkuah dengan daging dan buah labu. Beliau suka kepada buah labu dan mengatakan bahwa labu itu pohon saudaraku Yunus alaihissalam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apabila engkau memasak periuk gulai, maka banyakkanlah di dalamnya labu, karena labu itu menguatkan hati orang yang duka." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging burung yang ditangkap. Dan beliau berdiri, tiada turut menangkap dan memburu burung itu. Beliau suka orang lain menangkap dan membawa kepadanya, maka beliau memakannya. Apabila beliau memakan daging, beliau tiada menundukkan kepalanya kepada daging itu. Dan beliau mengangkatkan daging itu ke mulutnya, kemudian menggigitnya. Beliau memakan roti dan minyak samin. Dan yang beliau sukai dari kambing ialah daging lengannya dan daging baunya. Dan dari sayur ialah buah labu. Dan dari lauk pauk ialah cuka. Dan dari tamar ialah kurma Madinah atau Al-Ajwah. Beliau mendoakan pada Al-Ajwah itu dengan barokah. Dan beliau bersabda, Al-Ajwah itu dari surga dan obat racun dan sihir. Beliau menyukai dari sayur saruran ialah yang bernama Al-Handaba dan Al-Badzarut dan sayuran Al-Hamqa yang dinamai Al-Rajlah. Beliau tiada menyukai daging dua buah pinggang, karena daging ini tempatnya dekat kencing. Dan beliau tiada memakan dari kambing tujuh perkara. Zakar atau kemaluan, dua biji pelir, tempat air kencing, empedu, gudat, yaitu daging yang bulat-bulat yang terjadi dari penyakit antara kulit dan dagingnya, kemaluan kambing betina, dan darah. Beliau tiada menyukai yang demikian. Catatan, dengan dikatakan beliau tiada menyukai yang demikian, jangan sampai dipahami bahwa darah juga termasuk yang tiada disukai, artinya makruh. Tidak demikian, sebab darah adalah haram hukumnya dengan ijma. Jadi tiada disukai mengenai darah adalah tiada dimakan sedikit, tiada dimakan sekali-kali, dan adalah darah itu haram. Kami buat catatan ini agar tidak meragukan. Penerjemah. Beliau tiada memakan bawang putih, bawang merah, dan daun bawang prei atau alkurat. Beliau tiada pernah sekali-kali mencela sesuatu makanan. Akan tetapi kalau menakjubkannya, beliau makan, dan kalau tiada menyukainya, beliau tinggalkan. Dan kalau beliau tiada menyukainya, maka beliau tiada memarahkannya kepada orang lain. Beliau tiada menyukai binatang dhab atau bentuknya seperti biawak dan empedu. Dan beliau tiada mengharamkan kedua macam benda tersebut. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan sisa di piring dengan anak jari engkok, dengan anak jari beliau sambil bersabda, "Makanan yang penghabisan itu banyak barokahnya." Beliau menjilat anak jarinya dari sisa makanan itu, sehingga anak jarinya merah. Dan tiada menyapu tangannya dengan sapu tangan. Akan tetapi, dijilatinya anak jarinya, lalu satu demi satu, dan bersabda, bahwa beliau tiada mengetahui apa pada makanan yang mana barokah itu. Apabila telah selesai dari makan, beliau membaca, "Alhamdulillah, illahumma lakal hamdu, at'amta wa asba'ta wa saqaita fa arwaita lakal hamdu, ghairu ma'furin wala muwadda'in wala mutakhna anhu." Artinya, segala pujian bagi Allah, wahai Tuhan Allah, Tuhanku, bagi Engkau segala pujian. Engkau berikan makanan, maka Engkau kenyangkan. Engkau berikan minuman, maka Engkau puaskan, hilang haus. Bagi Engkau segala pujian yang tidak dimungkiri keutamaannya, yang tidak ditinggalkan, dan yang diperlukan kepadanya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Haris bin Al-Harith. Adalah Nabi SAW apabila telah memakan roti dan daging khususnya, membasuh kedua tangannya baik-baik. Kemudian menyapu dengan kelebihan air itu mukanya. Beliau minum dengan tiga kali teguk dan padanya tiga kali membaca Bismillah. Dan pada masing-masing penghabisannya tiga kali membaca Alhamdulillah. Adalah Nabi SAW minum dengan menghisap air dan tidak beliau minum dengan tidak bernafas. Dan beliau berikan air yang lebih dari minumannya kepada orang yang di kanannya. Lalu orang yang di sebelah kirinya lebih mulia kedudukannya. Beliau mengatakan kepada orang yang di sebelah kanannya, "Sunat engkau berikan, jika engkau suka, utamakanlah kepada mereka." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang beliau minum dengan satu nafas sampai selesai. Dan beliau tiada bernafas dalam bejana tempat minum, tetapi beliau berpaling daripadanya. Dan apabila dibawa kepada beliau bejana tempat minum, yang di dalamnya air, air madu dan susu. Maka beliau menolak meminumnya, seraya bersabda, dua minuman dalam satu minuman, dan dua lauk dalam satu tempat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mengharamkannya, akan tetapi aku tiada menyukai kesombongan dan dihisap atau dihitung amal perbuatan dengan amal perbuatan duniawi yang tiada diperlukan besok pada hari kiamat. Aku menyukai tawaduk atau merendahkan diri. Barang siapa merendahkan diri karena Allah, niscaya ia diangkatkan oleh Allah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumahnya lebih malu dari saya perempuan. Beliau tiada meminta pada mereka itu atau keluarganya makanan, dan tidak menyatakan keinginan kepada mereka. Kalau mereka itu memberikan makanan kepadanya, beliau makan. Dan apa yang diberikan mereka, beliau terima. Dan minuman apa yang diberikan mereka, beliau minum. Kadang-kadang beliau bangun mengambil sendiri apa yang akan dimakannya atau apa yang akan diminumnya. Penjelasan, adab kesopanan dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pakaian. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang diperolehnya, yaitu kain sarung atau kain selendang atau kain penutup badan atau baju kemeja, kamis atau baju jubah atau yang lain. Yang menakjubkan hatinya atau yang lebih menyukainya ialah kain hijau. Dan kebanyakan pakaiannya ialah berwarna putih. Dan beliau bersabda, pakaikanlah kain yang berwarna putih itu kepada orang-orang yang masih hidup dari kamu, dan kafanilah dengan kain putih itu orang-orang yang sudah meninggal dari kamu. Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai qoba, yaitu baju yang dipakai di atas baju-baju yang lain, yang diisi dengan kapas untuk peperangan dan bukan peperangan. Beliau mempunyai baju qoba dari kain sundusin. Lalu beliau memakainya, maka baguslah kehijauannya di atas keputihan warnanya. Dan adalah pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya tinggi di atas kedua mata kakinya. Dan kain sarungnya di atas yang demikian, kepada setengah betis. Dan baju kemejanya terikat dengan kancing baju. Kadang-kadang beliau membuka kancing itu dalam sholat dan lainnya. Beliau mempunyai kain selimut yang dicelup dengan kumkuma. Kadang-kadang beliau mengerjakan sholat dengan orang banyak dengan memakai selimut itu saja. Kadang-kadang beliau memakai kain sehelai. Tiada yang lain di atas kain sehelai itu. Beliau mempunyai kain yang bertampal yang dipakainya. Beliau bersabda, sesungguhnya aku adalah hamba. Aku memakai pakaian sebagaimana yang dipakai oleh hamba. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Bardah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua helai pakaian yang khusus untuk sholat Jumat. Selain dari pakaian-pakaiannya untuk bukan Jumat. Kadang-kadang beliau memakai sehelai kain sarung yang tidak ada kain lagi di atasnya. Beliau ikatkan kedua ujungnya di antara kedua bahu. Kadang-kadang dengan pakaian itu beliau mengimami orang banyak pada sholat jenazah. Kadang-kadang beliau mengerjakan sholat di rumahnya dengan memakai sehelai kain sarung, di mana beliau berselimut dengan kain sarung itu, yang berlainan letak di antara kedua ujungnya. Dan adalah kain sarung itu yang beliau bersetubuh padanya pada hari itu. Kadang-kadang beliau mengerjakan sholat di malam hari dengan kain sarung. Dan beliau berselendang dengan sebagian kain dari yang mengiringi rambutnya. Dan beliau jatuhkan bagian yang tinggal dari kain itu ke atas sebagian istrinya. Lalu beliau mengerjakan sholat seperti yang demikian itu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pakaian hitam. Lalu beliau berikan kepada orang. Maka bertanya Ummu Salmah kepadanya, "Demi ayahku, engkau dan ibuku, apakah yang dapat diperbuat oleh orang itu dengan kain hitam tersebut?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku pakaikan akan orang itu." Lalu Ummu Salmah menjawab, "Belum pernah sekali-kali aku melihat sesuatu yang lebih cantik dari putihnya engkau di atas hitamnya kain itu." Anas berkata, "Kadang-kadang aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan dengan kami sholat duhur dengan memakai kain bulu hitam atau samlah, dan beliau ikatkan antara kedua ujungnya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin. Kadang-kadang beliau keluar dan pada cincinnya benang terikat untuk mengingati sesuatu. Beliau stempelkan dengan cincin itu pada surat-surat yang akan dikirim. Beliau bersabda, 'Cap stempel atas surat adalah lebih baik daripada kena tuduhan.'" Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Beliau memakai kopiah atau kalansuah di bawah surban dan dengan tanpa surban. Kadang-kadang beliau buka kalansuahnya dari kepala. Lalu beliau jadikan kalansuah itu dinding atau sutra di hadapannya. Kemudian beliau mengerjakan salat kepada dinding dari kalansuah tadi. Dan kadang-kadang tidak ada surban, lalu beliau ikatkan kain pada kepalanya dan pada dahinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sehelai surban yang dinamai as-sahab atau awan. Lalu beliau berikan kepada Ali radhiyallahu an. Kadang-kadang Ali radhiyallahu an datang dengan memakai as-sahab. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Datang Ali kepadamu dengan memakai as-sahab." Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memakai pakaian, beliau memakainya dari sebelah kanannya sambil membaca, "Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku pakaian, yang dengan pakaian itu aku menutup auratku dan aku memperelokkan diriku pada manusia." Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Umar bin Khattab. Apabila beliau membuka pakaiannya, maka beliau keluarkan dari sebelah kirinya. Apabila beliau memakai pakaian baru, lalu beliau berikan pakaian tuanya kepada orang miskin. Kemudian beliau bersabda, "Tiada dari orang muslim yang memberi pakaian akan orang muslim dari kain tuanya, di mana ia tiada memberikan pakaian itu melainkan semata-mata karena Allah, melainkan ia berada dalam tanggungan Allah. Pemeliharaannya dan kebajikannya selama ia menutup aurat orang muslim itu pada waktu hidupnya dan matinya." Diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Umar. Nabi SAW mempunyai tikar tidur dari kulit yang sudah disamak, yang diisikan dengan kulit kayu kurma yang halus. Panjangnya 2 hasta atau hampir 2 hasta. Lebarnya 1 hasta atau 1 hasta sejengkal atau hampir 1 hasta sejengkal. Beliau mempunyai baju aba'ah atau baju terbuka di depannya, dipakai di atas baju yang lain, yang dibentangkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemana saja beliau berpindah duduk, dan dilipatkan 2 lapis untuk di bawah tempat duduknya. Beliau tidur di atas tikar yang di bawahnya tiada suatu pun darinya. Yang di bawahnya tiada suatu pun lainnya. Di antara akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah menamakan binatang kendaraannya, senjatanya, dan barang-barangnya. Dan adalah nama benderanya Al-Uqab. Nama pedangnya yang dibawa ke medan perang Dzulfaqar. Beliau mempunyai pedang yang dinamai Al-Mihzam. Dan sebuah pedang yang lain dinamai Ar-Rasub. Dan yang lain lagi dinamai Al-Qadib. Dan tangkai pedangnya dihiasi dengan perak. Beliau memakai tali pedangnya dari kulit yang tersamak. Padanya 3 helai tali dari perak. Dan nama busur Nabi SAW ialah Al-Katum. Dan nama tempat panahnya ialah Al-Kafur. Nama untanya ialah Al-Quswa, yaitu yang dinamakan juga Al-Utba. Nama bagalnya, bagal ya, hewan yang hampir sama dengan keledai, ialah Ad-Duldul. Nama keledainya ialah Ya'fur. Dan nama kambingnya yang beliau minum susunya ialah Ainah. Beliau mempunyai tempat bersuci dari tembikar, dan beliau berwudu padanya dan meminum daripadanya. Maka orang banyak mengirim anak-anaknya yang kecil yang telah berakal. Lalu mereka itu masuk ke tempat Rasulullah SAW. Mereka itu tiada ditolak untuk masuk ke tempat beliau. Apabila anak-anak itu memperoleh air pada tempat bersuci tadi, lalu mereka minum, dan menyapu mukanya dan tubuhnya dengan air tersebut. Mereka itu mencari berkah dengan yang demikian. Penjelasan. Kemaafannya Nabi SAW serta kemampuannya membalas. Adalah Nabi SAW manusia yang tidak lekas marah dan yang amat suka memberi maaf serta mampunya mengambil balasan. Bahwa ada orang yang membawa gelang emas dan perak kepada Nabi SAW, lalu beliau bagi-bagikan di antara sahabat-sahabatnya. Lalu bangunlah seorang badui, seraya berkata, "Hai Muhammad, demi Allah, sesungguhnya Allah menyuruh engkau berlaku adil. Maka aku tiada melihat engkau berlaku adil." Diriwayatkan Abu Sa'id dari Ibnu Umar. Nabi SAW menjawab, "Sayang engkau, siapakah yang berlaku adil kepada engkau sesudahku?" Tatkala orang badui itu telah pergi, lalu Nabi SAW bersabda, "Kembalikanlah dia kepadaku perlahan-lahan." Jabir meriwayatkan bahwa Nabi SAW menerima perak untuk orang banyak dan pada hari perang Khaybar dalam kain bilal. Lalu seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, berlakulah adil." Lalu Rasulullah SAW menjawab kepadanya, "Sayang engkau, siapakah yang akan bertindak adil apabila aku tidak adil? Jadi, sesungguhnya aku telah sia-sia dan merugi jikalau aku tidak berlaku adil." Lalu Umar bangun seraya berkata, "Apakah tidak aku potong lehernya? Sesungguhnya dia itu orang munafik." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku berlindung dengan Allah bahwa manusia akan memperkatakan bahwa aku membunuh sahabat-sahabatku." Diriwayatkan Muslim dari Jabir. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu peperangan, lalu mereka itu atau pihak musuh melihat kaum muslimin dalam kelengahan. Lalu datanglah seorang laki-laki sehingga ia berdiri dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang terhunus di tangannya, seraya berkata, "Siapa yang akan mencegah engkau daripadaku?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah." Berkata perawi, Maka jatuhlah pedang itu dari tangan laki-laki tadi. Lalu Rasulullah SAW mengambil pedang tersebut dan bersabda, "Siapakah yang mencegah engkau daripadaku?" Laki-laki itu menjawab, "Adalah engkau hendaknya sebaik-baik orang yang mengambil kebajikan." Nabi SAW menjawab, "Aku mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa aku Rasulnya, bahwa aku Rasul Allah." Laki-laki itu lalu menjawab, "Tidak, hanya aku tiada akan memerangi engkau. Aku tiada akan bersama engkau dan aku tiada akan bersama kaum atau orang-orang yang memerangi engkau." Maka Nabi SAW melepaskan laki-laki itu. Lalu ia datang kepada teman-temannya seraya berkata, "Aku datang kepadamu dari orang yang terbaik di antara manusia." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jabir. Anas meriwayatkan bahwa seorang perempuan Yahudi datang kepada Nabi SAW membawa daging kambing yang beracun, supaya Nabi SAW memakannya. Lalu perempuan itu dibawa kepada Nabi SAW. Maka beliau bertanya kepadanya tentang hal itu. Maka perempuan itu menjawab, "Aku bermaksud membunuh engkau." Nabi SAW menjawab, "Allah Ta'ala tiada menyerahkan kekuasaan kepada engkau atas yang demikian." Maka para sahabatnya bertanya, "Apakah tidak kami bunuh perempuan ini?" Nabi SAW menjawab, "Jangan." Diriwayatkan Muslim dari Anas. Seorang laki-laki Yahudi menyihir Nabi SAW. Lalu Jibril AS mengkabarkan yang demikian kepada Nabi SAW, sehingga sihir itu dapat dikeluarkan dari sumur Darwan dan terlepaslah ikatannya. Dan Nabi SAW memperoleh keringanan sakit karena yang demikian. Dan Nabi SAW tiada menyebutkan yang demikian kepada Yahudi itu. Dan tiada sekali-kali melahirkannya kepada Yahudi tersebut. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Zaid bin Arqam. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah SAW mengutus aku, Zubair, dan Mikdad dengan sabdanya, 'Berjalanlah sehingga kamu sampai ke Raudhah Hakh. Di situ ada Do'inah atau wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, di mana pada wanita tersebut ada sepucuk surat. Maka ambillah surat itu daripadanya.' Kami pun berjalan sehingga sampailah kami ke Raudhah Hakh. Lalu kami berkata kepada wanita itu, 'Keluarkanlah surat itu.' Wanita itu menjawab, 'Tiada surat padaku.' Lalu kami berkata, 'Engkau keluarkan surat itu atau kami buka kain engkau.' Lalu perempuan itu mengeluarkan surat tersebut dari sanggul rambutnya. Maka surat itu kami bawa pada Nabi SAW. Tiba-tiba tersebut dalam surat itu, 'Dari Khatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrikin Makkah.' Ia menerangkan kepada mereka itu suatu hal dari hal ikhwal Rasulullah SAW." Maka Nabi SAW bertanya, "Hei Khatib, apa ini?" Khatib menjawab, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau bersegera murka kepadaku. Bahwasanya aku ini adalah orang yang ada hubungannya dengan kaumku. Dan ada orang-orang muhajirin yang bersamamu mempunyai kerabat atau famili di Makkah, yang mereka itu melindungi keluarganya. Maka aku menyukai ketika telah lenyap bagiku yang demikian dari keturunan, dari mereka, bahwa aku mengambil pada mereka itu suatu tangan, yang mereka akan melindungi kerabatku dengan tangan tersebut. Dan aku tiada berbuat demikian karena kafir dan tidak karena rela dengan kafir sesudah masuk Islam dan tidak karena murtad dari agamaku. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bahwa Rasulullah SAW membenarkan kamu. Lalu Umar RA berkata, biarlah aku pukul leher munafik ini. Nabi SAW bersabda, bahwa laki-laki ini telah menghadiri perang Badar, dan engkau tiada mengetahui. Semoga Allah Azza wa Jalla telah melihat kepada peserta-peserta Badar. Allah Ta'ala berfirman, berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya aku telah mengampunkan dosamu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW membagikan suatu bagian dari harta. Lalu seorang laki-laki dari Ansor berkata, ini adalah bagian yang tiada dimaksudkan wajah Allah Ta'ala atau tidak li wajhillah. Lalu perkataan yang demikian diterangkan kepada Nabi SAW. Maka merahlah muka beliau seraya bersabda, diberi rahmat kiranya oleh Allah akan saudaraku Nabi Musa yang telah disakiti dengan lebih banyak dari ini. Tetapi ia bersabar. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bersabda, tidaklah disampaikan suatu kepadaku oleh seorang kamu dari seseorang sahabatku. Maka sesungguhnya aku suka bahwa aku keluar kepadamu dan dadaku dalam keadaan yang sejahtera. Diriwayatkan At-Daruqutni dari Ibnu Mas'ud.